Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun yajibu alla yaksida bil huyi lirruku'i huirahu. Tanbih ini salah satu istilah penamaan satu pembahasan atau tema yang arti terjemahnya adalah pemberitahuan. Tapi ini adalah subbab ya, jadi penjelasan yang ada di satu tema besar yang oleh para ulama kadang bisa diistilahkan tambih, kadang juga bisa diistilahkan dengan kata yang lain. Yajibu alla yaksida bilhuwi lirruku'i wairahu. Bagi orang yang sholat, di saat dia turun ingin melakukan ruku, tidak diperbolehkan ada tujuan yang lain. Jadi kalau ingin ruku dan turun, hui, dari kata hui ini artinya turun ya, hui ini tidak boleh ada tujuan lain selain ruku. Ini dicontohkan di kalimat setelahnya, falau hawa li sujudi tilawah falamma balagha haddar ruku'i ja'alahu ruku'an lam yakfi. Andai kata ada seseorang yang turun yang tujuannya untuk sujud tilawah, kesunahan sujud yang setelah membaca ayat sajdah, itu namanya sujud tilawah ya. Jadi ada orang sholat, kemudian dia ingin melakukan sujud tilawah, lalu dia turun. Lalu setelah dia sampai ke batas ruku', dia mengganti niatnya. Niat awal untuk sujud tilawah diganti menjadi niat ruku. Maka hal itu tidak cukup. Ruku itu tidak cukup ya. Karena tadi tidak boleh di saat turun untuk ruku, tidak boleh ada tujuan selain ruku. Hal itu tidak cukup ya, lam yakfi. Lalu kewajibannya bagaimana? Bal yalzamuhu ayantasiba thumma yarka'a. Kewajibannya adalah setelah turun ingin melakukan sujud tilawah, lalu tidak jadi niat awal melakukan sujud tilawah itu tidak jadi dilakukan, untuk dia mendapatkan kesan ruku harus berdiri tegak terlebih dahulu kemudian ruku, jadi harus ayan tasiba thumma yarka'a. Tidak boleh langsung ruku ya, harus berdiri tegak terlebih dahulu, baru melakukan ruku. Supaya hui atau turun yang dilakukannya itu tujuannya hanya ruku saja. Kanadzirihi, seperti juga rukun sholat yang lain. Jadi keharusan ini tidak hanya berlaku untuk ruku saja, tetapi berlaku pula untuk rukun sholat yang lain, yaitu minal i'tidali wasujuji wal julusi baina sajidatain. I'tidal, sujud, dan juga duduk di antara dua sujud. Jadi tiga hal ini tidak boleh di saat akan melakukannya, tidak boleh ada niatan lain. Jadi i'tidal misalkan bangkit untuk i'tidal atau turun ke sujud atau bangkit untuk duduk di antara dua sujud, ini tidak boleh ada niatan yang lain. Walau syakka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a lazimahul intisabu fauran. Jika ada selain makmum, jadi ghairu makmum ini catatan ya, jika ada orang yang sholat dan dia bukanlah makmum, berarti mencakup imam atau orang yang sholat sendiri. Jika ada selain makmum yang ragu, apakah dia sudah ruku atau belum? Dan keraguan itu datang di saat sujud, wahwa sajid. Jadi di saat sujud, dia datang keraguan. Apakah tadi saya sudah ruku atau belum? Maka yang harus dilakukannya adalah lazimahul intisabu fauran. Maka dia diharuskan untuk berdiri tegak saat itu juga. Jadi fauran ini artinya seketika ya. Jadi setelah keraguan datang, diharuskan langsung berdiri tegak. Tsummar ruku'a. Tsummar ruku'u. Setelah berdiri tegak, lalu baru melakukan ruku. Wala yajuzu lahul qiyamu raki'an. Tidak diperbolehkan berdiri dengan keadaan ruku. Jadi al-qiyamu raki'an ini artinya tidak berdiri tegak terlebih dahulu, tetapi berdiri langsung dalam keadaan ruku. Wasa disuha i'tidalun. Rukun sholat yang keenam adalah i'tidal. Walau fi naflin alal mu'tamad. Walaupun sholat yang dilakukan berupa sholat sunnah menurut pendapat mu'tamad. Jadi keharusan i'tidal ini tidak hanya untuk rukun sholat fardu saja, tetapi berlaku pula untuk sholat sunnah. Wa yatahaqqaqu bi'audin ba'da ruku'i libat'in. Dan i'tidal ini bisa terwujud dengan kembali ke posisi sebelum ruku, ya, kembali ke keadaan sebelum ruku. Jadi bi'audin ba'da ruku'i libat'in, setelah ruku kembali ke semula. Gambarannya adalah bi'ayya'uda limakana alaihi qobla ruku'i. Kembali ke keadaan sebelum ruku. Qa'iman kana au qa'idan. Baik keadaan itu berupa berdiri ataupun duduk. Jadi bagi orang yang sholatnya berdiri, i'tidalnya adalah berdiri. Dan bagi yang selain berdiri, yaitu duduk ya, itidalnya adalah duduk. Walau syakka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mumi fauran wujuban. Jika ada seseorang yang ragu tetapi seorang itu selain makmum, jadi ghairul makmum ya. Jika ada selain makmum yang ragu di dalam kesempurnaan itidal, maka diharuskan untuk kembali ke i'tidal, dan hal itu harus dilakukan fauron. Fauron artinya seketika. Jadi kalau ada orang yang selain makmum, dia ragu atas kesempurnaan i'tidal, dia diharuskan untuk kembali i'tidal secara langsung. Wa illa bila hal itu tidak dilakukan batalat sholatuh, maka sholat yang dikerjakannya hukumnya batal. Jadi selain makmum ragu atas kesempurnaan i'tidal, kemudian dia tidak langsung kembali, maka hukum sholat yang dilakukan hukumnya batal. Wal makmumu, nah ini lawan kata dari ghairul makmum ya. Bagaimana bila keraguan itu dialami oleh makmum? Wal makmumu ya'ti biraka'atin ba'da salami imami. Kalau yang ragu adalah makmum, maka dia tidak diperbolehkan kembali i'tidal, tetapi dia harus tetap mengikuti imam ya. Dia harus tetap mengikuti imam, dan kekurangannya itu dilakukan setelah salam imam. Jadi walaupun yang kurang hanya i'tidal saja, tetapi khusus bagi makmum, dia disunahkan menambah satu rakaat ya, ya'ti biraka'atin, menambah satu rakaat ba'da salami imamih, setelah imam salam. Ini dikarenakan kewajiban mutaba'atul imam, kewajiban mengikuti imam ini lebih dimenangkan daripada keraguan kesempurnaan i'tidal. Wa yusannu ayyakula fi raf'ihi minar ruku' sami'allahu liman hamidah. Disunahkan di saat bangkit dari ruku' mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Artinya ay taqabbala minhu hamdahu. Allah menerima pujian dari orang yang memujinya. Jadi sami Allahu liman hamidah ini makna aslinya adalah Allah mendengarkan orang yang memujinya. Tetapi yang dimaksud adalah Allah menerima. Jadi tidak hanya mendengarkan tetapi menerima. Allah menerima pujian seseorang yang memujinya. Wal jahru bihi li imamin wa muballigh. Disunahkan juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah dengan keras bagi imam dan mubalik. Mubalik adalah orang yang menyampaikan suara imam ke makmum yang tidak mendengarkan suara imam. Mengapa disunahkan jahru bihi li'annahu dzikrun tiqal? Karena ucapan sami Allahu liman hamidah ini termasuk dzikrun tiqal, termasuk zikir yang diucapkan di saat perpindahan rukun. Wa yaqula ba'dan tisabin wallahu a'lamu bis-shawab.